wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala nafa nabihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Mazilna fi faslin fi mahiyatil ilmi wal fikhi wa fadlihi. Masih kita menjelaskan tentang apakah ilmu dan fikih yang wajib kita pelajari dan apakah keutamaannya. Ila anggal fayajibu alal imami an ya'murahum bidhalik wa yajburu ahlal baldati ala dhalik. فقيل بأن علم ما يقع على نفسه في جميع الأحوال بمنزلة الطعام لابد لكل واحد من ذلك وعلم ما يقع في بعض الأحيان بمنزلة الدواء يحتاج إليه في بعض الأوقات وعلم النجوم بمنزلة الفرض بمنزلة المرض فتعلمه حرام. Kausnul. Udah. Walhamdulillahi ta'ala wa qadarihi wa rumuhin. Tes. Kemudian kata muallif tes. Terkait dengan berbagai macam ilmu yang wajib kita pelajari dan yang tidak wajib, bahkan yang tidak boleh kita pelajari. Setelah menjelaskannya sebagiannya, maka mu'alif berkata, fayajibu alal imami, maka wajib atas seorang imam, dalam hal ini berarti presiden, lalu bawahannya yang terkait, menteri agama, kemudian gubernur, bupati, dan lain sebagainya, daripada para pejabat, an ya'murahum bidzalik, wajib kepada para pejabat itu untuk memerintahkan rakyatnya dan masyarakatnya yang berada di dalam kekuasaannya untuk mewajibkan belajar ilmu-ilmu yang wajib mereka ketahui. Nah, oleh karenanya di sini ada sebuah kesalahan yang dipandang oleh para ulama di dalam penerapan pendidikan kita, di mana pemerintah mewajibkan kita untuk menjalani atau mengarungi pendidikan formal, tapi mereka mengabaikan pendidikan agamanya. Pendidikan formal termasuk pendidikan-pendidikan yang terkait dengan ilmu sains, ilmu sosial, dan lain sebagainya, itu semuanya itu terkait dengan ilmu yang sudah dijelaskan oleh mu'alif, bahwasanya ilmu yang dibutuhkan dan diperlukan oleh sebagian orang, bukan semua orang, seperti kedokteran, kebidanan, kesehatan, antropologi, sosiologi, psikologi, dan sebagainya. Nah, itu hukumnya belajarnya itu adalah fardu kifayah, bukan fardu ain. Wajib juga bagi imam untuk memerintahkan kita semuanya untuk melaksanakannya dan mempelajarinya, tapi ada yang lebih wajib, yaitu ilmu yang terkait dengan setiap saatnya, setiap waktunya. Ilmu terkait dengan ibadahnya. Ibadah selalu dilaksanakan setiap hari, setiap saat, setiap waktu, bangun tidur, mau tidur, semua ada syariat, ada ibadah di situ. Ilmu terkait dengan hubungan kita dengan Allah, ibadah. Ilmu yang terkait dengan hubungan kita dengan sesama, hablum minannas, itu juga termasuk ibadah. Bagaimana mungkin mereka itu akan bisa menjalaninya tanpa belajar? Walaisal mar'u yuladu aliman. Gak ada seorang itu dilahirkan dalam keadaan alim. Nah, sehingga tatkala pemerintah sudah mengabaikan perintahnya Nabi, yang beliau itu adalah orang yang paling tahu dengan misteri yang ada di dunia ini, bukan hanya di dalam umat ini, tapi di dunia ini semuanya, dari mulai zaman Nabi Adam sampai hari kiamat nanti, yang lebih tahu dengan misteri, yang lebih tahu dengan rahasia dunia, yang lebih tahu dengan kebaikan maupun keburukan di dunia ini maupun di akhirat nanti, itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang memerintahkan kita untuk belajar ilmu yang terkait dengan keseharian kita, per bulannya, per minggunya, per harinya, per jamnya, per detiknya. Beliau yang mengajarkan kita untuk mempelajarinya. Tapi yang ini diabaikan oleh pemerintah. Tapi sedangkan yang diwajibkan juga oleh Nabi SAW terkait dengan kemaslahatan dan kemanfaatan umum, baik itu sebagai dokter, sebagai arsitek, sebagai ahli ekonomi, dan lain sebagainya, justru itu yang lebih diperhatikan. Jadi, kita sebagai orang yang sangat mengetahui kalangan para ulama, kalangan para asatidz, para kiai itu sangat menyayangkan. Oleh karenanya sekarang ini tinggallah yang ada di masyarakat kita hanya angan-angan dan harapan, tapi sulit untuk membuahkan hasil seperti yang mereka harapkan dan mereka angan-angankan. Orang tua berharap anaknya berbakti. Anak-anak juga berharap ayahnya itu menjadi seorang imam yang diteladani. Para suami berharap istrinya menjadi istri salihah. Istri juga begitu, berharap suaminya itu menjadi suami yang imam, yang menuntun istri dan keluarganya menuju kebahagiaan yang sebenarnya, yaitu di dunia dan akhirat. Begitu pula, para tetangga berharap para tetangganya itu melaksanakan kunci-kunci dan bukti-bukti keimanan dengan menghormati mereka. Jadi yang ada sekarang tuntutan, tapi tuntutannya itu tidak terlaksana. Kenapa tidak terlaksana? Bukan mereka enggan untuk melaksanakannya. Bukan mereka tidak mau untuk melaksanakannya. Tapi bagaimana cara tahu kok? Bagaimana cara melaksanakannya? Para wanita sekarang tidak diajarkan bagaimana cara menjadi istri yang solihah. Para wanita sekarang tidak pernah diajarkan bagaimana Sayyidatuna Khadijah menjadi seorang istri bagi Nabi. Begitu pula istri-istri Nabi yang lainnya. Begitu pula Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra yang memang Allah ciptakan mereka semuanya sebagai apa? Gudwa, tauladan. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Nah, bukan hanya dalam diri Nabi. Yang bisa kita tiru dari Nabi, itulah. Tapi bagi kalian jenis wanita yang ada perangai-perangai, perilaku-perilaku, tipikal-tipikal tertentu yang terkait dengan perempuan, maka tauladan kalian itu adalah yang terkait dengan Nabi. Yaitu para wanita sekitar Nabi. Nah, bagaimana mungkin mereka akan menjadi siang solihah? Bagaimana mungkin mereka itu akan tahu bahwasanya dirinya dalam kesalahan kalau mereka tidak pernah dijelaskan bagaimana sih yang seharusnya? Cukup sebagai bukti. Kalau seumpama kita ingin tahu bahwasanya bagaimana mungkin para wanita sekarang menjadi istri yang solihah, kalau memang mereka itu tidak berada di dalam rel yang sesungguhnya, yang seharusnya mereka lakukan. Misalnya, kita tanyakan kepada setiap istri, setiap wanita muslimah yang sebetulnya berkewajiban untuk mengetahui, tanyakan kepada mereka, apa sih haknya seorang suami terhadap istrinya dan apa haknya seorang istri terhadap suaminya. Pasti mereka gak bisa jawab. Jangan pun mereka, kalian pun belum tentu bisa menjawab. Nah, jadi hak yang paling utama itu apa? Seperti yang dijelaskan di dalam kitab apa? Ugudulijen. Apa haknya seorang suami terhadap istri? Apa haknya seorang suami seorang istri terhadap suami? Itu semuanya harus diketahui paling tidak. Sehingga apa? Sehingga kalau seumpama dia itu terlanjur melakukan sesuatu yang bertentangan dengan perintah himbauan Nabi kita Muhammad SAW dan syariatnya, maka mereka tahu bahwa dirinya salah. Tatkala mereka itu salah, mereka tahu apa yang harus mereka lakukan, apa yang harus mereka lakukan. Kembali ke jalan yang benar, gimana caranya? Meminta maaf. Bagaimana caranya minta maaf? Cara minta maaf itu adalah dengan cara ya seperti yang diprosedurkan. Bukan minta maaf tapi gengsi, minta maaf tapi sombong dan sebagainya. Itu semua kan ada prosedurnya, dari mulai satu langkah demi langkah yang lainnya, dari satu tahapan demi tahapan yang lainnya, itu mereka semua wajib belajar dan ada ilmunya. Diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Pernahkah seorang istri diajarkan bagaimana Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha kepada Nabi? Tatkala dia itu ditanya oleh seorang wanita Makkah, wahai Khadijah, tentunya pastinya kamu sangat gembira dan bahagia karena kamu telah menjadi istrinya Nabi Muhammad SAW. Tapi responnya si Khadijah itu sangat menakjubkan. Dia bilang, mulai aku kawin dengan Nabi Muhammad SAW, tidak ada di dalam pikiranku bagaimana aku bahagia dengan Nabi Muhammad, tapi dalam pikiranku itu bagaimana kiranya Nabi Muhammad berbahagia denganku. Ini semacam ini apa yang diajarkan pada para istri sekarang. Sehingga yang ada dalam pikiran wanita sekarang adalah tuntutan. Harus saya dibahagiakan, harus saya disenangkan, harus saya dimanjakan, harus. Yang ada tuntutan. Kenapa? Mereka gak tahu. Mereka gak paham. Para orang tua berharap anak-anaknya menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya. Sementara mereka tidak tahu bagaimana cara berbakti. Seperti misalnya, kalangan guru-guru, asatizah yang dari mulai kecil sampai tua itu pakai sarung. Nggak pernah pakai celana. Tiba-tiba diperintahkan untuk pakai celana, pakai jas dan sebagainya. Kalau mereka nggak tahu caranya kan harus tanya dulu. Gimana caranya? Kan beda pakai sarung sama pakai celana. Beda kan? Jauh bedanya. Nah, kalau mereka gak tahu bagaimana caranya, Ustaz sampai sekarang gak tahu bagaimana cara pakai dasi. Nanti kalau seumpama kita itu insya Allah semoga dimudahkan, kalau sudah resmi jadi dokter kan pakai dasi. Gimana caranya Ustaz gak tahu. Dasinya sudah beli Ustaz. Nah, ini salah satu contoh. Artinya apa? Sesuatu itu kalau gak dipelajari, ya gak ngerti. Itulah manusia. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana mungkin anak-anak itu berbakti pada orang tuanya kalau mereka tidak pernah diajarkan, dihimbau, diberikan diklat untuk mereka supaya mereka itu bagaimana cara menjadi seorang yang berbakti pada orang tua. Dari mulai semenjak kecil, anak-anak kita itu biasa membentak-bentak orang tuanya, menentang orang tuanya, melawan orang tuanya. Kalau dia meminta sesuatu tidak diberikan, maka dia marah-marah, ngambek dan sebagainya. Ini karena tidak ada didikan. Tidak pernah diberikan sebuah penyuluhan. Tidak pernah dikasih tahu kepada mereka bagaimana sahabat Nabi pada orang tuanya. Bagaimana seorang anak terhadap orang tua, bagaimana para tabi'in kepada orang tuanya. Jadi tidak ada, tidak diberitahukan tauladan-tauladan. Coba kita kasih tahu kepada mereka bagaimana Sayyidina Ali Zainal Abidin yang disebut dan dijuluki dengan As-Sajjad, yaitu cicitnya Nabi yang pertama Sayyidina Ali Zainal Abidin. Dan beliau itu kepada ibunya itu, kalau dia lagi makan bersama ibunya, cuma berdua saja, saudara yang lainnya meninggal, tapi dia itu setiap makan bersama ibunya di atas meja makannya, maka apa yang diberikan ibunya itu yang dimakan. Dia tidak mau menambah, dia tidak mau mengambil lauk pauk, dia tidak mau mengambil yang manapun yang ada disediakan oleh ibunya itu. Padahal ibunya masak untuk siapa? Untuk dia dan dirinya. Ibunya seorang Rumi, putri daripada seorang raja, yang diberikan hadiah kemudian oleh Syekh Umar dijadikan istrinya Syekh Hussein dan juga istrinya Abdullah bin Umar. Nah, jadi Ternyata ketika ditanya, wahai Husain, kenapa engkau tidak mau mengambil lauk pauk yang aku masak buatmu itu? Apa kamu kurang suka? Maka jawab oleh Sayyidina Ali bin Husain, wahai ibu, bukan aku tidak mau, bukan aku tidak suka. Akan tapi aku takut ketika aku mengambil salah satu yang terhidangkan itu. Ternyata sesuatu yang aku sudah ambil itu sudah berada di dalam pikiranmu, di dalam hatimu untuk mengambilnya. Berarti aku telah durhaka dengan yang demikian itu. Itu kan luar biasa. Jadi lintasan hati saja, itu kalau semua kita lakukan kepada orang tua itu sudah termasuk durhaka. Apalagi sampai bilang uff, sampai membantah, sampai mengangkat suara, sampai menentang, sampai ngambek kepada orang tua, itu kan termasuk dosa yang besar. Kalau meninggal di saat dia itu ngambeknya, di saat dia menentangnya, di saat dia membantahnya, maka pastinya dia akan meninggal dalam keadaan su'ul khatimah na'udzubillah. Sudahkah kita beritahukan kepada mereka bahwasanya ada dua dosa yang di dunia pasti diazab oleh Allah Ta'ala sebelum di akhirat. Dimajukan, didahulukan azabnya di dunia sebelum di akhirat. Sebagaimana hal itu disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW, yaitu dosa durhaka kepada orang tua dan dosa memutuskan tali silatur rahim. Itu di dunia sebelum di akhirat akan ditakjil atau didahulukan azabnya. Sudah kita beritahukan kepada mereka. Bagaimana mereka bisa melaksanakannya, bisa menerapkannya? Nah, contohnya sesuatu yang kita wajibkan, sesuatu yang kita beritahukan dan mereka melaksanakannya seperti apa? Anak-anak begitu umur 17 tahun ada suatu kewajiban yang terkait dengan pemerintahan. Apa itu? Membuat KTP, semuanya tahu. Kalian bisa menjawabnya, di pondok punya belum bisa. Sudah tahu semuanya, kenapa? Diumumkan, ayo yang umur 17 tahun wajib punya KTP. Tuh. Kenapa demikian itu tidak disampaikan pada mereka? Bahwasanya belajar ilmu yang terkait dengan syariat Nabi itu hukumnya wajib. Wajib. Nah, oleh karenanya kita lihat sekarang ini. Ilmu yang diajarkan oleh Nabi SAW itu adalah ilmu ruhiologi. Ilmu terkait dengan karakter. Ilmu terkait dengan sopan santun, ilmu terkait dengan akhlakul karimah, baik dengan Allah maupun dengan manusia, yang jikalau itu diajarkan, diterapkan, maka mereka akan menjadi seorang manusia yang unggul. Karena semuanya terkait dengan Allah, keberhasilan kita terkait dengan Allah, yang namanya kemudahan, kelanggengan, kesejahteraan, keamanan, kesentosaan, semua terkait dengan Allah dan perintahnya Allah. Tapi ternyata justru kita mengabaikannya. Bagaimana mungkin masyarakat kita akan menjadi masyarakat yang baldatun thayyibatun wa rabbun? Bagaimana mungkin masyarakat kita akan menjadi masyarakat yang kuat? Masyarakat yang tahan banting, masyarakat yang beriman, masyarakat yang bertakwa. Yang disebutkan dalam Al-Qur'an, walau anna ahlal ardi amanu wa taqaw, la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardi. Kalau semua mereka itu beriman dan bertakwa, niscaya yang namanya keberkahan langit dan bumi akan dibuka, akan diturunkan, akan dicurahkan untuk kita semuanya. Tapi yang terjadi tidak seperti itu. Pertanyaannya adalah bagaimana mereka beriman, bagaimana mereka bertakwa, bagaimana mereka menjadi seorang anak yang berbakti pada orang tua, bagaimana mereka menjadi seorang tetangga yang menghormati tetangganya, bagaimana mereka akan menjadi seorang suami dan istri yang soleha. Kalau seumpama mereka tidak tahu bagaimana caranya. Kalau kita tanyakan pada kita semuanya, bagaimana sih caranya bikin KTP? Apakah perlu datang ke toko? Toko apa? Pasti mereka ketawa. Pasti mereka paham. Oh, jalannya bikin KTP itu mudah kok. Gimana caranya? Pergi ke kelurahan, pergi ke kepala desa. Nanti ngurusnya di sana. Difoto, keluar deh. EKTP, seumur hidup, selesai. Kalau kita berumur 17 tahun juga, kita berkewajiban untuk membuat SIM kalau kita hendak berkendara. Baik roda 2 maupun roda 4. Nah, semuanya tahu semuanya. Caranya gimana? Datang ke kepolisian, jangan datang ke kelurahan. Kalau kita buat SIM datang ke kelurahan, itu namanya salah alamat. Sama seperti kalau kita itu mau belajar karakter di mana? Ya di pondok-pondok pesantren. ya di madrasah diniyah itu, dan itu tidak boleh diabaikan. Nah, harusnya pemerintah itu juga memperhatikan kesejahteraan daripada madrasah-madrasah diniyah, pondok pesantren. Nah, jadi yang ada sekarang itu ada kesalahan di dalam sistem pendidikan. Bahkan sistem pendidikan sekarang sudah tidak mengindahkan lagi pesan daripada kakek moyang kita yang tersirat dan tersurat di dalam lagu kebangsaan yang sebentar lagi kita akan melantunkannya, karena kita akan berada di dalam bulan kemerdekaan. Apa itu? Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jiwanya dulu bangun, baru badannya. Kita cuma bangun badan saja. Gimana caranya supaya badan gemuk? Bagaimana caranya supaya badan itu nikmat? Bagaimana caranya supaya badan itu punya rumah yang bagus? Bagaimana caranya supaya badan itu mempunyai mobil dan kendaraan yang bagus? Bagaimana caranya supaya badan ini mempunyai jabatan yang paling tinggi? Itu saja diajarkan oleh kita. Lalu jiwanya kapan kita ajarkan? Buktinya, mohon maaf, silahkan dipikirkan dan dicermati, dibuktikan sendiri-sendiri, siapapun kita silahkan. Kalau kita ditanya, pasti kita akan menjawab dengan jawaban yang benar dan tidak mungkin luput, tidak mungkin salah. Anak TK sama SD nakalan anak mana? Anak TK sama SD nakalan mana? SD sama SMP nakalan mana? Anak SMP sama SMA nakalan mana? Anak SMA sama siswa nakalan mana? Nah, cukup sampai di situ. Anak Ustaz S3 nanti akhirnya Ustaz kena juga. Nah, Fahim, coba lihat. Kok tambah tinggi jenjangnya, pendidikannya, kok tambah nakal? Kenapa enggak ada di situ ilmu terkait dengan pembangunan jiwa? Ilmu yang terkait dengan pendidikan karakter. Ilmu yang terkait dengan bagaimana kita menjadi seorang yang takut kepada Allah, bukan takut kepada pejabat, bukan takut kepada KPK, bukan takut kepada manusia, tapi takutnya kepada Allah. Enggak diajarkan, di mana diajarkan semacam itu? Bagaimana mereka akan merasakan menjadi seorang yang bahagia, aman, sentosa? Mereka enggak sholat. Bagaimana mungkin mereka itu akan menjadi seorang yang mempunyai harta yang melimpah, yang barokah? Mereka enggak zakat. Bagaimana mungkin mereka itu akan berbahagia berada di atas bumi yang menjadi ciptaan Allah, aturannya juga aturan Allah, rizkinya juga rizki Allah, kemuliaannya juga kemuliaan milik Allah. Kemudian mereka itu akan berusaha tanpa mengindahkan perintah Allah, lalu mereka itu menyangka dengan demikian mereka akan meraih kebahagiaan. Bagaimana mungkin? Tidak mungkin. Sama seperti kalau kita itu bertamu di tempat seseorang, supaya kita itu dihormati dan dimuliakan oleh tamu itu, kita harus bagaimana? Ya, mengikuti aturannya secara prosedural. Mengikuti aturannya, menghormati yang memiliki rumah. Misalnya, kita datang ke rumah seseorang, dikasih makanan, lalu kita bilang, ini makanan gak enak, cari yang lain ya. Kira-kira gimana sama saya bulbetnya? Hah? Diusir gak kira-kira? Dikasih tempat tidur, diamben, kasih kasur tok. Akhirnya dia bilang, enggak, aku maunya di kamar. Kira-kira gimana saya bulbetnya itu? Marah apa tidak? Jadi pasti marah. Kita maunya, ya Allah, berikan aku kebahagiaan, istri yang cantik, istri yang solihah, enggak sholat. Mau diterima gimana? Dia enggak zakat, dia enggak puasa, dia enggak bertakwa kepada Allah, lalu minta, berharap menjadi seorang pejabat. Kalau jadi pejabat, ya jadi pejabat, tapi pejabat yang korupsi. Menjadi dokter yang tidak baik. Menjadi seorang intelektual tapi yang tidak mendidik. Nah, inilah yang terjadi sekarang ini. Kenapa? Salah di dalam sistem pendidikannya. Jadi harusnya pemerintah memperhatikan pendidikan agamanya. Dan ini buat semua. Bukan hanya masyarakat kita yang muslim, tapi masyarakat kita yang non-muslim juga seperti itu. Jadi silahkan semua pendidikan menerapkan pendidikan agama. Harus ada ilmu sopan santun seperti dulu, ilmu budi pekerti. Ada itu ilmunya dulu. Sekarang sudah tidak ada, seakan-akan orang sekarang itu lebih pintar dari orang dulu. Gitu. dikatakan kalau tidak ada titel, enggak ada ijazah, enggak ada diploma, maka enggak ada gelar, seakan-akan dia tidak bisa hidup. Nah, tapi kenyataannya enggak seperti itu. Nah, oleh karena itu, miris kita itu melihat kepada sistem pendidikan yang ada sekarang ini. Kalau bukan kita yang memikirkan masa depan anak-anak kita, siapa lagi? Kalau kita tidak merubahnya dari sekarang, kapan lagi? Apakah nunggu sampai hari kiamat? Apakah yang terjadi sekarang ini bukan atau belum bukti? Apakah yang terjadi pada kita sekarang ini, khususnya kepada anak-anak remajanya itu, tidak memprihatinkan kita? Tidak miris hati kita itu memikirkannya? Di mana pengkonsumsi daripada narkoba itu sudah menjalar dan terjadi di kalangan anak-anak SD sekarang ini. Sudah 5 juta konsumen aktif daripada narkoba ini di Indonesia, dan setiap tahunnya itu sebanyak 55 ribu meninggal dunia karena overdosis. Ini yang terjadi. Kemudian siswi SMP kita 62,7% sudah tidak perawan lagi. Ini SMP-nya, apalagi SMA-nya, apalagi mahasiswinya. Nah, kenapa yang terjadi yang semacam ini? Kalau seumpama anak-anak remaja kita di kota-kota yang besar, maka yang terjadi setiap malam mingguan atau minggu paginya itu terjadi apa? Tawuran. Kalau sudah terjadi tawuran, orang tua takut. Kenapa enggak meletakkan anak itu supaya takut tawuran? Harusnya pendidikan mereka itu dididik bagaimana cara mereka itu menghormati sesama. Dan mereka itu tidak melampiaskan hawa nafsu. Hawa nafsu itu adalah sebuah cobaan yang Allah sematkan di dalam diri manusia untuk dilawan, bukan diikuti. Nah, apakah ada pendidikan yang semacam itu dalam pendidikan formal kita? Tidak ada. Satu minggu pelajaran agamanya cuma 2 jam, itu ada bahasa Arabnya, ada sejarahnya. Bagaimana mungkin dia akan mengerti? Nah, oleh karenanya, paling tidak asupan yang harus mereka konsumsi daripada pendidikan agamanya itu 40%, 60%. Silahkan 60% diambil, termasuk pendidikan yang umum, tapi 40% harus itu menjadi asumsi mereka untuk ilmu agama yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dari mulai fikihnya, dari mulai tauhidnya, dari mulai sopan santunnya, dari mulai sejarah nabinya, itu harus mereka tahu. Dengan begitu mereka itu telah mempunyai teori dan cara menggunakannya, serta mempunyai seorang profil yang bisa diteladani dalam kehidupan mereka. Sehingga dengan begitu mereka itu akan menjadi manusia-manusia yang unggul keimanannya, unggul ketakwaannya, unggul keislamannya. Dengan begitu secara otomatis mereka akan menjadi manusia-manusia yang bahagia di dunia, di alam barzah, di alam mahsyar, di alam sirat, sampai kita masuk surga bersama Nabi Muhammad SAW. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala dan baca Fatihah dengan niat semoga mereka para pejabat dan yang terkait dengannya mempunyai inspirasi, mempunyai pemikiran bagaimana cara menerapkan ilmu agama itu dalam anak didik kita di dalam pendidikan formal ini, sehingga dengan begitu mereka semuanya akan terasupi dengan asupan ilmunya Nabi kita Muhammad SAW, dengan harapan masyarakat kita akan berubah, sehingga Indonesia kita ini yang kita cintai dan NKRI yang selalu kita harapkan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ala hadhihi niyyati wa likulli niyyatin salihah wa ala man wasalfuna salih al-Fatihah.